Mitra bisnis, tajuk tulisan di web quickyanggi.com. Mari berdiskusi mengangkat tema. Bensin premium masih mendatangkan kelebihan uang tunai. Dalam tajuk itu, Quick Yanggi menyebutkan, tulisannya ini hanya memaparkan perhitungan dengan data dan asumsi yang terdapat dalam nota keuangan tahun 2015, dan ternyata, dalam nota keuangan tersebut, bensin premium masih mendatangkan kelebihan uang tunai bagi pemerintah. Pandangan itu mengundang pertanyaan apakah perlu pemerintah menaikkan harga BBM premium. Dan untuk membahas apa yang melatari tulisan Quick Yanggi serta dasar perhitungannya, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, seperti apa hitung-hitungannya? Saya sama sekali tidak menghitung, saya cuma membaca nota keuangan. Jadi ceritanya begini, tanggal 15 Agustus yang lalu Presiden pidato mengantarkan RABBN nota keuangan kan. Nah itu di nota keuangan itu RABBN itu selalu kan terdiri dari pemasukan dan pengeluaran, ya kan? Nah kalau kita lihat pada segi pemasukan itu ada tiga pos. Pos pemasukan yang namanya pajak penghasilan migas. Jumlahnya 82,91 triliun. Ada lagi pemasukan dari minyak bumi 156,35 triliun. Ada lagi pemasukan dari gas alam 50,44 triliun. 48,45 deh. Kalau itu dijumlah, maka jumlahnya itu 289,72 triliun. Ini yang nulis pemerintah loh. Lalu kita lihat segi pengeluaran. Di segi pengeluaran ada pos yang namanya subsidi energi berbentuk BBM dan LPG 3 kg. Itu jumlahnya 291,11 triliun. Nah inilah yang kita dengar. Semua orang akan bicara, RABBN tahun 2015 kita harus memberi subsidi 291 triliun. Wah itu begitu banyak, itu bagaimana jebol APBN kita gitu. Nah, ya memang ada pos itu, tapi kenapa dia mereka tidak pernah menyebut bahwa ada pemasukan dari penjualan bensin premium. Nah, kalau pemasukan itu dikurangi pengeluaran seperti apa Pak Kui? Ya itu, jadi kalau itu dipotong, itu minus, tapi minusnya cuma 1,4 triliun. Hanya 1, lihat aja nota keuangan. Ya, minusnya 1,4 triliun. Jadi sebenarnya tidak sampai jebol ya Pak, anggaran kita? Iya, sama sekali tidak lah. Itu ditulis oleh, sekarang gini ya, kalau orang bicara bahwa minusnya itu 291 triliun, tetapi tulisan tangannya mengatakan cuma minus 1,4 triliun itu aja kan sudah lucu kan itu kan. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.